بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis ini tanpa ada halangan apapun. Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian tentang ukhuwah iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah malam ini akan kita mulai dari hadis yang ke-8. Qala rahimahullah wa an Aisyata radiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau pernah berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat yang ke-7. Huwallazi anzal 'alaikal kitaba. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat, di antara isi Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat. Hunna umul kitab, dan itu adalah induk atau kebanyakan isi Al-Quran. Wa ukhar mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Faqara ila qawlihi, Rasulullah SAW terus membaca sampai pada firman Allah, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, dan tidaklah mau mengingat kecuali orang-orang yang berakal. قَالَتْ, Aisyah berkata, قَالَ رَسُولُّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ بَسَعْدَ, فَإِلَا رَأَيْتُمْ, jika kalian melihat alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu. Orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Faulaika alladzina sammallah. Maka mereka itulah kelompok yang disebut-sebut oleh Allah dalam kitabnya. Fahdaruhum. Maka hati-hatilah dari mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh al-Imam Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini yang juga memuat surat Al-Imran ayat yang ke-7 terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa as-sunnah menjelaskan Al-Quran sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat Ali Imran ayat yang ke-7 beliau kemudian bersabda, "Faida ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Yang kedua, utamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mengenal dan paling mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan istri-istri Rasulullah yang lain. Termasuk dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha membuktikan kemampuan dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkamat ini banyak penjelasan di kalangan ahli tafsir, sampai 8 pendapat yang ikut andil dalam menjelaskan ayat-ayat muhkamat. Apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat itu? Pendapat yang pertama, annahu an-nasikh. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang menghapus, ayat yang sudah tidak berlaku, ayat yang mengganti ayat-ayat yang tidak berlaku. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, ada nasikh, ada mansukh. Ayat muhkamat itu ialah ayat yang nasikh, ayat yang menghapus, ayat yang mengganti. Kalau yang mansukh itu ialah ayat yang sudah tidak berlaku. Nah, ayat yang muhkamat itu disebut ayat apa ini? An-nasikh, yang menghapus. Ini pendapat Ibnu Mas'ud wa Ibn Abbas wa Qatadah wa Sufdi. Pendapat yang kedua, ayat muhkamat itu ialah annahu al-halal wal haram, yakni ayat-ayat yang menjelaskan tentang halal haram. Nah, entah masalah makanan dan minuman atau masalah perbuatan-perbuatan, yang penting menjelaskan tentang yang halal dan yang haram itu adalah ayat-ayat muhkamat. Ini pendapat Ibnu Abbas wa Mujahid. Pendapat yang ketiga, ayat muhkamat ialah ma alimal ulama ta'wilah, ialah ayat yang diketahui tafsirnya oleh para ulama. Ayat yang diketahui tafsirnya oleh para ulama ini disebut dengan ayat muhkamat. Menurut pendapat yang ketiga, ini pendapat sahabat Jabir ibnu Abdullah. Pendapat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, annahu alladhi lam yunsah. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang tidak dihapus, yang tetap berlaku. Nah, ini beda dengan pendapat yang pertama tadi. Kalau pendapat yang pertama kan ayat yang menghapus, itu ayat muhkamah. Yang ini ialah ayat yang tidak mengalami apa ini, penghapusan. Artinya tetap berlaku, enggak ada nasi masuk badannya, ya. Nah, ini pendapat Al-Dhahhak rahimahullah. Pendapat yang kelima, ayat-ayat muhkamat ialah malam tatakarrar alfadhuhu. Ayat-ayat yang lafadznya tidak disebut berulang-ulang. Ada dalam Al-Quran yang lafadznya disebut apa ini? Berulang-ulang. Ya. Yang disebut tidak berulang adalah ayat muhkamat. Ini pendapat Ibnu Zaid rahimahullah. Pendapat yang keenam, annahu mastaqalla bi nafsihi wa lam yahtaj ila bayan. Ayat muhkamat ialah ayat yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan penjelasan dari ayat lainnya. Jadi ayat yang sudah jelas berdiri sendiri, tidak membutuhkan penjelasan dari ayat lainnya, namanya ayat muhkamah. Ini pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la wal Imam Ahmad wa Syafi'i wa Ibnu Al-Ambari. Pendapat yang ketujuh, annahul amru wa nahi. Ayat muhkamat itu ialah ayat yang memuat tentang perintah dan larangan. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan itu disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Ini pendapat yang ketujuh, pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la. Pendapat yang ke-8, annahu jami'ul Qur'an ghairul hurufil muqatta'. Ayat muhkamat itu ialah semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an selain potongan-potongan huruf di awal surat. Semua ayat Al-Qur'an termasuk muhkamat kecuali potongan-potongan huruf di awal surat ya, Alif Lam Mim Toha Nun dan yang semisal. Selain itu disebut ayat muhkamah. Ini juga pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la. Minhu ayatul muhkamat hunna umul kitab, dan ayat-ayat muhkamat itu ialah umul kitab, induk dari Al-Quran. Ibn Abbas wa Ibn Jubair menyatakan makna umul kitab ialah aslul kitab, pada asalnya semua ayat Al-Quran itu ialah muhkamat. Makanya hunna umul kitab, bahwa Al-Quran itu nah asalnya adalah ayat-ayat muhkamat. Adapun yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabihat wa ukhra mutasyabihat, ini juga ada 8 ya. Ada yang mengatakan 7 pendapat, ada yang mengatakan 8 ya. Kita ambil 7 saja ya. Barakallahu'alaikum. Ini kebalikan dari pendapat tentang ayat-ayat muhkamat. Pendapat yang pertama, annahul mansukh, ayat-ayat mutasyabihat itu ialah ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya, yang sudah tidak berlaku. Itu ayat mutasyabihat. Pendapat Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud wa Qatadah wa Sudi. Pendapat yang kedua, annahu ma lam yakun lil ulama ila ma'rifatihi sabil. Ayat mutasyabihat itu ialah ayat yang tidak diketahui tafsirnya oleh para ulama. Seperti kapan terjadinya hari kiamat, ya. Itu para ulama enggak ada yang bisa menjelaskan secara rinci. Hari hanya ya, tanggal berapa, tahun berapa. Ini berarti ayat mutasyabihat. Pendapat Jabir bin Abdullah. Pendapat yang ketiga, annahul hurufun muqatta'ah, ayat-ayat mutasyabihat itu ialah potongan-potongan huruf di awal surat ya. Jadi potongan-potongan huruf di awal surat itu ayat-ayat mutasyabihat. Alif Lam Nun Sad Nam. Ini pendapat Ibn Abbas. Yang keempat, annahu mastabahat ma'anihi, ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang masih sama maknanya ya, masih sama maknanya. Ini pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Pendapat yang kelima, ayat mutasyabihat itu ialah ma takarat alfadhu, itu ayat-ayat yang lafadznya disebut berulang-ulang. Ini pendapat Ibnu Zaid. Yang keenam, annahu muhtaja ila bayan, itu ayat yang masih membutuhkan rincian dan penjelasan karena masih mengandung banyak kemungkinan. Ini ayat mutasyabihat. Ini pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la wa Ahmad wa Syafi'. Pendapat yang ketujuh, annahul qasas wal amsal, ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran ialah ayat-ayat yang terkait dengan kisah-kisah masa lalu dan permisalan. Barakallahu. Ini pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la. Taib barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui tentang ayat yang utama dan ayat yang mutasyabihat, dan kita juga telah mengetahui bahwa kebanyakan Al-Quran itu ialah ayat muhkamah, bukan ayat mutasyabihat, maka kita ambil faedah berikutnya terkait dengan kandungan ayat yang ketujuh bahkan itu tadi. Fa'amalina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a at-ta'wil, yakni tanda ahli ahwa wal bid'ah adalah ittiba'ul mutasyabih, ciri ahli ahwa wal bid'ah ialah mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Nah, kita kembalikan ke makna ayat-ayat mutasyabihat yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama ialah ayat itu ialah ayat yang langsung sudahlah berlaku hukumnya. Al-awwa wal bid'ah memakainya. Ya. Itu namanya mengikuti ayat mutasyabihat. Baik yang terkait dengan Al-Qur'an maupun terkait dengan as-sunnah yang sudah tidak berlaku. Diikuti oleh ahli ahwa wal bid'ah, ahli zaid, orang yang menyimpang hatinya. Contoh nikah, nikah mut'ah, nikah kontrak, ini juga gak berlaku tapi dipakai. Siapa laki yang menggunakan dan memperlakukan nikah mut'ah itu kalau bukan ahli ahwa wal bid'ah? Karena ciri mereka yang ittiba'un mutasyabih, mengikuti hukum-hukum yang sudah dihapus. Atau kita gunakan penjelasan ulama yang kedua, ayat mutasyabihat dari ayat yang para ulama tidak tahu tafsirnya, seperti kapan terjadinya hari kiamat, kajian bisa muncul ahli ahwa wal bid'ah yang kemudian mengikuti ayat mutasyabihat tadi. Ya, hari kiamat itu katanya tanggal 21 Desember 2012. Ya, bangsa maya katanya, ya, tahu banyak yang takut, ya. Nah, tapi tunggu-tunggu kiamat, kiamat. Ya. Siapa lagi yang suka seperti itu kalau bukan ahli ahwa wal bid'ah? Kamu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Nah, atau kalau kita menggunakan tafsir yang ketiga, bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu ialah potongan-potongan huruf yang ada di awal surah, yang para ulama kalau tafsirnya selalu ditulis di dalamnya wallahu ta'ala a'lam bi muradi dzalik, hanya Allah yang tahu maksudnya, ya. Tapi al-awwal bid'ah enggak, ini adalah mantra yang ada dalam Al-Qur'an, pakai jimat huruf-huruf yang dipotong-potong dibalik-balik. Nah, niru Al-Quran. Ya. Mengikuti ayat utasnya. Siapa lagi yang melakukan itu kalau bukan Allah wal. Nah, mungkinlah Ahlussunnah wal Jamaah kemudian punya kalung ada jimat dan tulisannya potongan-potongan huruf hijaiyah yang bolak-balik. Pasti Allah wal. Atau kalau kita gunakan penjelasan yang keempat bahwa intasabir ini ayat yang masih sama maknanya, ayat yang masih sama maknanya butuh penjelasan yang rinci, butuh keterangan selanjutnya. Isno ya pakai dalil oleh ahli ahwa wal bidah. Ayat yang maksudnya tidak seperti itu dibawa ke maksud yang mereka inginkan. Nah, hanya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam ya khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahannam dan kekal. Ini masih sama. Kekal di sini itu orang yang membunuh mukmin ini kafir terus kekal di neraka atau kekal dalam arti menjalani masa hukuman yang lama tapi tidak selamanya. Dipakai oleh ahli awal bidah dari kalangan khawarij yang masih sama itu dibawa ke keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Buktinya kekal di neraka jahanam. Lain dengan ahlu sunnah wal jamaah, ayat yang semacam itu tuh masih sama dijelaskan dengan ayat yang lain yang menjelaskannya, yang merincinya. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa mereka yang melakukan pembunuhan itu dianggap masih saudara seagama kita. Ya, nah, maka yang perang melawan orang Muslim, ya perang saudara didamaikan tak mau. Suruh tetap didamaikan, ya. Pas itu banyak. Masih dianggap saudara seagama, itu menunjukkan bahwa mereka itu masih Muslim. Dan kekalahan di sini ialah menunjukkan betapa lama masa hukumannya, ya. Nah, tapi tidak sampai kekal abadi, ya. Begitu. Begitulah Al-Tawakul Bidah. Cari ayat-ayat yang masih sama yang maksudnya itu enggak begitu, tapi dibawa ke begitu. Yang penting sesuai dengan keyakinan yang salah, ya. Kuntum khaya ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umatku yang dikeluarkan, yang dimunculkan untuk manusia. Ukhrijat dari kata-kata kharaj. Ini maksudnya dikeluarkan itu maksudnya gimana? Kan sama, ya. Apakah disuruh kharaj untuk menemui manusia? Ataukah maksudnya ialah Allah lahirkan mereka, Allah ciptakan mereka. Nah, Allah munculkan mereka untuk kebaikan umat manusia. Lagi-lagi ahli ahwa wal bidah ikut ayat mutasyabihat yang masih sama semacam itu. Inilah dalil disyariatkannya khuruj, melancong, meninggalkan anak istri, pekerjaan dan aktivitas di rumah, karena semuanya itu ialah berhala. Dan tidak akan mungkin menjadi umat yang tak baik kecuali dengan khuruj. Siapa lagi yang suka menafsirkan ayat yang masih sama sesuai dengan keinginan keyakinan itu kalau bukan Allah awal? Tidak. Seperti itu. Ya. Nah. Baik. Jadi kepada kita Allah, ciri khas ahli ahwa wal bidah itu ialah ittiba'ul mutasyabih. Ya seperti ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kulli min 'indi rabbina. Dan tidak ada yang tahu takwilnya ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman dengan ayat mutasyabihat itu dan semua ada di sisi Rabb kami, ya, atau dari sisi Rabb kami. Semuanya berasal dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengingat kecuali orang-orang yang berakal sehat. Pertanyaannya, apakah para ulama yang mendalam ilmunya mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabihat itu? Ini ada dua pendapat kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, annahum la ya'lamunahu. Para ulama yang mendalam ilmunya sekalipun tidak mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabihat. Mereka hanya berkata, kami mengimani itu ialah dari Allah dan hak. Ya, nah, tapi mereka tidak kemudian mendalam-dalaminya atau mencari-cari tafsirnya sesuai dengan kemauan mereka. Ya, ini pendapat Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, Urwah, Qatadah, Umar bin Abdul Aziz, dan yang lain. Pendapat yang kedua, annahum ya'lamuna annahum dakhiluna fil istisna. Para ulama yang mendalam ilmunya itu mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabihat dan mereka itu termasuk yang dikecualikan. Yang lainnya enggak tahu kecuali mereka yang mendalam ilmunya. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fi ilm yaquluna amanna bi kulli min 'indi rabbina. Nah, bahkan Imam Mujahid meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Ibn Abbas pakar tafsirnya sahabat pernah berkata, ana mimma ya'lamu ta'wilahu, aku termasuk orang yang tahu tafsir ayat mutasyabihat itu. Nah, ini adalah pendapat Imam Mujahid wa Rabi dan dipilih oleh Ibn Taibah wa Abu Sulaiman al-Dimashqi. Nah, wallahu ta'ala al-suwab. Yang jelas di antara pendapat para ulama tentang ayat mutasyabihat itu ialah ayat yang tidak diketahui tafsirnya oleh para ulama, ya. Nah, ini ikhwanul fillah azakumullah, dua pendapat yang tertolak belakang. Yang pertama mengatakan tidak tahu, yang kedua mengatakan apa ini? Wallahu ta'ala aswa. Jelas. Itu adalah bagian dari tugas ulama yang khasih, yang mendalam ini. Tapi jujur ahli tafsir berpendapat yang pertama, bahwa para ulama yang mendalam ilmunya sekalipun tidak tahu tafsirnya ayat tersebut. Tapi mereka mengimani itu ialah al-haq dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faham. Ada juga yang berpendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud mengetahui tafsirnya itu ialah ayat yang masih mutasyabihat tadi dikembalikan penjelasannya ke ayat yang muhkamah sehingga menjadi jelas. Nah, ya, misalkan ada ayat yang masih samar maknanya, itu dicari di ayat lain yang merincinya, yang menjelaskannya. Itu namanya mengembalikan ayat yang mutasyabihat ke ayat yang muhkamah. Tapi semuanya itu ialah bagian tugas orang-orang yang mendalam ilmunya. Ya. Nah, ada orang yang bodoh, yang sedikit ilmunya, ini jangan coba-coba menebak-nebak maksud dari ayat-ayat mutasyabihat ini. Kalau tidak bisa, celaka dan tersesat. Kemudian dalam ayat ini kepada Allah terdapat faedah tentang keutamaan orang yang berilmu. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang berilmu itu adalah orang yang paling beriman dengan Al-Quran. Wa asiqun bi'in yaquluna amanna bih kullu min rabbih. Semakin sedikit ilmunya, itu semakin sedikit keimanannya terhadap Al-Quran. Ya. Semakin banyak ilmunya, itu semakin kuat keimanannya terhadap apa ini? Kebenaran Al-Quran. Berarti keutamaan orang yang berilmu. Yang kedua disebutkan dalam ayat tadi, wa ma yadzakkar illa ulul albab. Ulul albab yang dimaksud ini ialah orang yang mendalam ilmunya. Ar-rasikhuna fil 'ilm. Dikatakan sebagai ulul albab orang yang bakal, orang yang cerdik. Jadi ulul albab juga orang yang suka bermain-main dengan akalnya dan menolak nas-nas Al-Quran. La, ulul albab sini ialah ulama, ar-rasikhul ilmu, ulama yang dalam apa ini? Ilmunya. Kemudian faedah berikutnya, faedah ra'aitum alladziina yattabi'uuna ma tasyabba minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Ini merupakan dalil tentang tahdzir terhadap ahli ahwa wal bid'ah. Peringatan untuk ahli bid'ah. Nah, kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk berhati-hati dari ahli bid'ah. Nah, yang suka mengikuti ayat mutasyabihat, mereka itu ketika menyampaikan keyakinannya, menyampaikan pendapatnya selalu dibumbui dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tapi semuanya itu kebanyakan jalan mutasyabihnya. Ya, sepertinya dalil, tapi ternyata dalil-dalilan, bukan dalil beneran. Ya, nah, banyak yang mempermainkan ayat Quran dan juga hadis untuk dijadikan sebagai dalil-dalilan mereka. Ya, nah, tapi sebetulnya bukan dalil beneran jika kita teliti dengan sesat. Ketika ramai maulidan, ya, maulid Nabi, banyak dari yang memberi nasihat bahwa itu bukan sunnah Rasul SAW. Seandainya sunnah Rasul, beliau dan para sahabatnya itu lebih layak untuk memeriahkannya dan memperingatinya, karena Rasulullah lah yang apa ini menjadi pelaku sejarah dalam masalah itu, ya. Dan para sahabat adalah orang yang paling mencintai Rasulullah. Tidak ada satupun riwayat dari para sahabat yang ikut memperingati muridnya. Ya. Akhirnya tampil. Siapa lagi yang tampil kalau bukan Allah wal bid'ah? Ya. Ada dalilnya. Siapa bilang tidak ada? Rasulullah bertanya tentang puasa hari Senin. Dan beliau bersabda, "Dzalika yaumulidtu." Hari Senin itu adalah hari di mana dilahirkan. Ulidtu dari kata-kata walada, yaitu maulidah. Barakallahu fikum. Jelas ada maulidnya. Orang yang enggak ngerti agama ya. Oh ya, kiai ku punya dalil, Mas. Nah. Itu dalil-dalil lah. Bukan dalil beneran. Loh kok bisa? Coba kita perhatikan dengan seksama. Maksud hadis itu apa? Hah? Rasulullah ditanya tentang hari Senin itu kenapa kok beri puasa? Nabi mengatakan itu hari yang aku dilahirkan. Ya. Nah, terus apakah Rasulullah melakukan perayaan? Enggak. Sampai dia lakukan puasa. Ya sudah, puasa lah Senin. Enggak usah perayaan maulidan. Ya kan? Begitu. Malah enggak puasa Senin, malah yang semarak ya maulidan. Ya kan? Begitu. Dan sebagai lagi pada Rasulullah. Nah, kemudian acara maulidan itu ternyata tidak dilakukan hari Senin saja. Nah, Senin saja enggak? Ah, enggak. Mereka itu menyelenggarakannya disesuaikan dengan tanggal 12 apa ya? Rabiul Awal. Padahal dalam sejarah itu tidak ada kata sepakat dari para ulama kapan kelahiran Rasulullah SAW, tanggal berapanya. Banyak perbedaan pendapat. Yang sepakat dua hari Seninnya, tapi mereka enggak pernah melakukan kesepakatan itu. Kenapa kok enggak Senin saja perayaannya, tapi kok malah justru yang dirayakan dia lagi melihat tanggalnya. Pada tanggal itu berkesepakatan. Dan yang lebih berhati-hati lagi, ternyata hari Senin, ya, dengan adalah hari kematian Rasulullah SAW. Kok gembira? Ya, ini dalam rangka murid Nabi. Nabi juga mati hari itu. Nah, ya, nah beda bulan saja ya, beda tahun itu saja. Rakaat itu entah apa saja, cuma harinya sama. Ya, bahkan tanggalnya para ulama sama dengan tanggal kelahiran. Nah, Hati kamu senang ya memperingati kematian Nabi dengan kegembiraan. Nah, enggak. Terus gimana? Dah daripada rame, enggak usah balik Nabi. Ya, puasa Senin saja. Bagaimana nas? Laki-laki ini pengacaunya adalah ahlul ahwa wal bidah yang suka mengikuti dalil-dalil mutasyabihat. Fahdharuhum, hati-hati dengan mereka ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mending langsung kafir ya nak. Tersebutnya kenapa para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa Az-Zaid dalam ayat yang ketujuh dalam surat Al-Imran disebut dengan Al-Awak wal-Bidah. Ada juga yang pendapat lain, Al-Awak wal-Khawarij, mereka yang dimaksud adalah orang-orang Khawarij. Ini pendapat Al-Khawarij. Jawabannya, ya benar, Khawarij termasuk Al-Awak wal-Bidah. Ada yang mengatakan mereka ialah al-munafikun yang suka mengikuti ayat masyafir itu. Di pendapat Ibn Furaik. Nah, betul. Karena al-munafikun zaman ta'ad ini tak lagi al-awa wal-bidah. Ya. Nah. Ada juga yang mengatakan mereka itu ialah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ya. Jawabannya benar. Al-awak wal-bidah yang sudah kafir menjadi Yahudi. Seperti itu pengambilannya. Nah, atau awak wal-bidah di kalangan Yahudi juga seperti itu. Suka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Ada juga yang mengatakan itu ialah utusan orang-orang Nasara, Najran. Jawabannya, ya sama. Al-awak wal-bidah di kalangan Nasara juga seperti itu kalian. Ya. Ikut yang bersyariah. Semuanya saling mendukung. Bang. Selanjutnya. Hadis yang ke-81. Wa anfillahi bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, khattala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatar biyadihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikinkan garis untuk kami dengan menggunakan tangannya. Tsumma qala hadza sabilullah. Beliau kemudian bersabda, ini adalah jalan Allah. Garis lurus. Ini adalah jalan Allah. Tsumma qattahu qutan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau membuat garis-garis pendek di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Garis telah lurus. Waqala hadhi subul. Rasulullah bersabda, ini adalah jalan-jalan sesat. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan yang sesat tadi itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk menempuhnya. Waqala. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu 'an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah, jangan mengikuti jalan-jalan yang sesat yang menyebabkan kalian terpisah dari jalan Allah yang lurus. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian untuk mengikuti jalan yang lurus itu agar kalian bertakwa. Rawahu Ahmad wa Darimi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Darimi wa Nasa'i. Nah, hadis ini sahih ya. Disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah dan juga dalam Dilalul Jannah ya. Nah, dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa untuk menjelaskan sesuatu diperbolehkan dengan menggunakan permisalan. Misalnya dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menjelaskan suatu perkara, beliau membuat permisalan, permisalan yang baik. Seperti seorang mukmin, ya, beliau membuat permisalan dengan pohon kurma. Di pohon kurma itu adalah permisalan untuk orang mukmin yang baik. Ya, nah. Juga dalam hadis ini Rasulullah ingin menjelaskan jalan Allah yang lurus itu harus istiqomah di atas al-haq, tidak boleh belok-belok. Ya, nah, dimisalkan dengan garis yang lurus, yang kanan dikasih garis pendek-pendek, yang kiri dikasih garis yang pendek-pendek. Garis pendek-pendek yang di kanan, yang di kiri itu adalah jalan-jalan sesat, ya, jangan itu ikuti, ikutilah yang lurus. Nah, kalau itu ini jalan-jalan pintas, nah, jalan pintas ya kanan kiri lagi. Baik, mau nggak mau surga, gampang, ya, siap mati. Nah, besok ya tak jadikan pengantin. Jalan pintas menuju surga. Masuk jalan pintas nantar jalan pintas kamu pengen neraka? Nah, tempat kasih jalan pintas itu nah. Meninggalkan agama ini dengan apa ini? Harta dunia ya. Semuanya instan jalan pintas. Tapi kalau Islam yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan itu dilakukan dengan penuh kesabaran dan penuh istiqomahan. Ya, seolah-olah panjang jalan itu, memang panjang baru itu. Harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, nah, begini. Nah, ini permisal yang biasa dipikir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam hal ini terdapat perintah untuk istiqomah di atas sunnah. Karena banyak sekali godaan-godaan dari kanan, dari kiri, ya, dari depan, dari belakang, bahkan itu semuanya ini adalah godaan-godaan, ya, yang bisa menyebabkan kita tidak bisa istiqomah di atas sunnah. Yang ketiga, dalam hadis ini terdapat faedah at-tahdir min ittiba'i subul syaitan. Ini peringatan agar tidak mengikuti jalan-jalan syaitan. Nah, jalan syaitan ialah segala jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah jalan syaitan. Ya. Baik setan jin maupun setan manusia. Nah, berarti. Dan yang terakhir, Bantina Allah menguat bahwa jalan-jalan sesat itu banyak jumlah. Ya, sementara kebenaran itu cuma satu. Ya, kebenaran cuma sehingga jangan berwarna-warni dalam agama. Iyyakum wattalawwuna fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Jangan sekali-kali kalian berwarna-warni dalam agama Allah ini, karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Cukup begini ke begini ini, mesti ada yang benar, masih ada yang salah. Ayo, ditutupkan masalahnya. Oh iya, ini benar, salah. Tinggalkan yang salah, ikuti yang benar. Ya, nah, harap. Jangan suka berwarna-warni dalam prinsipnya orang yang talawun fiddin itu ialah menggunakan ayat-ayat mutasyabihnya. Pakai permisalan-permisalan yang sama. Ya, kalian tahu pelangi enggak? Oh iya tahu. Nah, pelangi itu ada yang kuning, biru, hijau dan indah dipandang, ya kan? Nah, begitulah dalam beragama. Ya, kalau semuanya menghormati perbedaan keyakinan, pendapat, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, fardhukum ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, terasa indah bagaikan pelangi. Nah, ini pakai permisalan-permisalan. Iyakum wa talawun fihillah fa inna dinallahi wa. Yang lain pemisalannya masya Allah. Ya, itu gerakan nasakoh nasionalis agamis komunis. Nah, itu diumpamakan dengan cara mengukir bagian ekor. Ya, nah, di apa itu mimbari atau mingkuni jamin apa? Di antara darah ya dan kotoran hewan, di antara darah dan kotoran hewan itu minta ini vaksin wadamin labanan kholison sa'idhan disa'idhi. Di antara kotoran hewan dan darah hewan itu dalam tubuh hewan ada susu segar yang lezat diminum. Inilah permisalan dalam Al-Quran tentang nasakoh. Nasionalis itu diumpamakan dengan darah yang merah. Ya, agamis itu diumpamakan dengan apa? Susu dari binatang. Komunis diumpamakan dengan kotoran hewan. Semuanya jadi satu, ya, hartofiku menghasilkan, ya, jadi harus permisalan permisalan semacam itu menyesatkan kepada Rasulullah SAW. Hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai kita tipu dengan mereka. Ya, semuanya itu ada setonnya yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tadi. Allah Ustaz, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.